Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang mengunggulkan hukum tagut atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan, yaitu sebagian aktivis dakwah mendengung-dengungkan apa yang disebut dengan Tauhidul Hakimiyah, yaitu hukum, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, Tauhidul Hakimiyah ini adalah bagian dari Tauhid Ar-Rububiyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahkamul Hakimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling bijaksana sebagai hakim. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam Tauhid Al-Uluhiyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itulah pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan kemudian menjelaskan bahwasanya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya berkaitan dengan perihal kesepakatan, perjanjian, hak-hak, akan tetapi juga berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara-perkara seluruhnya, dalam perkara-perkara agama. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis atau pensyarah. Pensyarah mengatakan, wa kadzalika tahakumu ila Allahi fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Karena Allah amara bi ta'atihi wa naha 'an ma'siyatihi. Demikian juga berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk taat kepadanya dan melarang untuk bermaksiat kepadanya. Fa qaunun nas yatrukuna wa la yunkiru yutrakuna wa la yunkaru 'alaihim wa la yu'maruna wa la yunhauna fa hadza min ta'tili hukmillah ta'ala. Yang artinya, apabila manusia dibiarkan dan tidak diingkari, tidak diperintahkan ataupun dilarang, maka ini adalah pembatalan atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis di sini atau pensyarah lebih tepatnya, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu Ta'ala, di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwa berhukum kepada hukum Allah bukan hanya dalam perkara hukukul maliyah, hak-hak harta, persengketaan, kemudian perjanjian, kesepakatan, tetapi juga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ditegakkannya amar ma'ruf, kemudian ditegakkannya nahi munkar, itu termasuk daripada berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk taat kepadanya dan melarang bermaksiat kepadanya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia, dibiarkan begitu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi manusia diciptakan tidak sia-sia, tidak dibiarkan. Sebagaimana juga tadi ayat yang saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 115. Sebagaimana ayat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak, manusia tidak boleh dibiarkan kemudian dianggap penciptaan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Begitu juga tadi saya ayat yang saya bacakan surat Al-Qiyamah ayat 36. Begitu juga ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan tidak sia-sia, tidak dibiarkan begitu saja setelah penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan apa langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya dalam keadaan sia-sia tanpa hikmah. Ini menunjukkan bahwasanya wajib ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian penulis mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya merubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya ia merubah dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala, menginginkan bahwasanya termasuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingin mendudukkan dulu apa itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar diambil dari kata amara ya'muru yang artinya adalah memerintahkan. Dan ma'ruf artinya secara bahasa disebutkan oleh para ahli bahasa, al-ma'ruf fil lughah yaduru ma'nahu ghaliban ala ma ta'arafa an-nasu 'alayhi wa 'alimuhu wa lam yunkiruhu. Secara bahasa ma'ruf adalah berputar maknanya kebanyakan atas sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia. Sudah dikenal oleh manusia dan tidak mereka tidak mengingkarinya. Ini perkara atau arti ma'ruf secara bahasa. Sedangkan al-munkar di dalam bahasa, yaduru ma'nahu ghaliban ala ma jahilahun nas wastankaruhu wa jahaduhu. Sedangkan perkara yang mungkar secara bahasa berputar maknanya kebanyakan pada sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, diingkari oleh manusia, bahkan mungkin ditolak oleh manusia. Ini arti ma'ruf. Makanya para ulama bahasa mengatakan al-ma'ruf diddul mungkar. Ma'ruf adalah kebaikan, kebalikan dari mungkar. Ma'ruf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dan diingkari oleh manusia. Adapun secara istilah syariat, al-ma'ruf disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya di dalam kitab tafsir Ibnu Sa'di, al-ma'ruf al-ihsan wa ta'ah wa kullu ma'urifa fi syar'i wal aqli husnuhu. Al-ma'ruf adalah kebaikan dan ketaatan, dan segala apa saja yang dikenal di dalam syariat serta akal kebaikannya. Segala apa saja yang dikenal di dalam syariat serta akal kebaikannya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ya. Sedangkan al-munkar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan diddul ma'ruf. Kullu ma qabuha, kullu ma qabbahahu syar'u wa harramahu wa karihahu fahuwa munkar. Disebutkan di dalam kitab Al-Qawlul Bayyin Al-Azhar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi rahafidhahullahu ta'ala, bahwa al-munkar adalah kebalikan dari al-ma'ruf, dan segala sesuatu yang diburukkan oleh syariat, diharamkannya, dibenci olehnya, maka dia adalah munkar. Jadi sudah kita ketahui pengertian ma'ruf dan juga munkar. Maka ketika kita katakan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ma'ruf berarti kebajikan dan ketaatan. Dan segala yang dikenal di dalam syariat dan oleh akal kebaikannya. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Segala yang dikenal oleh syariat kebaikannya dan juga oleh akal kebaikannya. Begitu juga dengan munkar. Munkar adalah kebalikan dari ma'ruf. Jadi kalau kita katakan tadi amar ma'ruf, amar artinya memerintahkan, berarti memerintahkan segala kebaikan dan ketaatan. Dan segala apa saja yang dikenal di dalam syariat dan oleh akal manusia kebaikannya. Kemudian nahi munkar. Nahi diambil dari kata naha yanha. Naha yanha. Nahi munkar. Naha artinya melarang. Munkar kebalikan dari ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang diketahui berupa ketaatan kepada Allah yang diburukkan oleh syariat, diharamkannya atau dimakruhkannya, maka ini adalah munkar. Segala sesuatu yang diburukkan oleh syariat atau diharamkannya atau dimakruhkannya, ini adalah disebut dengan munkar. Maka Syekh mengatakan bahwa termasuk berhukum kepada hukum Allah, yaitu menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada seluruh kebajikan dan ketaatan, dan segala apa saja yang dianggap oleh syariat baik dan juga oleh akal manusia. Kemudian nahi mungkar juga termasuk hukum, berhukum kepada hukum Allah. Maka apabila seseorang ingin menegakkan berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amar ma'rufnya adalah hukum Allah, nahi mungkarnya adalah hukum Allah, cara beramar ma'ruf dan cara bernahi mungkar itu pun juga harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara-cara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Maksudnya ini adalah bagi siapa yang memiliki kewenangan, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana tahapan-tahapan yang patut dilakukan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tahapan-tahapan apa saja yang patut dilakukan bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya diantaranya adalah siapa yang mempunyai wewenang, maka dia boleh merubah dengan tangannya apabila dia melihat sebuah kemungkaran. Jika tidak mampu, hendaknya merubah dengan lisannya. Kalau seandainya dia bukan yang memiliki kekuasaan, kewenangan, maka tetapi dia bisa menasihatinya dengan lisan, maka dia wajib menasihatinya dengan lisan apabila dia melihat sebuah kemungkaran. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia merubahnya dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Tingkatan ketiga dalam tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar adalah mengingkari dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, salah satu yang patut diperhatikan di dalam perihal beramar ma'ruf nahi mungkar adalah tata cara beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum khawarij, mereka menyimpang dari jalan ahlu sunnati wal jamaah karena mereka salah dalam menerapkan kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka salah dalam menerapkan kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya mereka tidak berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, fa hukmullahi ya'ti aidan fi umuril mukhalafat allati tadu allati hiya duna syirk wal kufri fala budda min bayani hukmillahi fiha. Berhukum kepada hukum Allah juga berlaku untuk pengingkaran-pengingkaran yang kedudukannya di bawah syirik dan kufur. Maksudnya berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala wajib juga dilakukan bukan hanya dalam perihal kesyirikan dan kekufuran, tetapi juga wajib dilakukan pada perkara-perkara yang lain di bawah dosa kesyirikan dan kekufuran. Maka mestilah menjelaskan hukum Allah pada hal tersebut. Wa yubayyanu ma huwa ta'ah wa ma huwa ma'asiyah. Wajib diterangkan apa itu ketaatan dan apa itu kemaksiatan. Nah, ini termasuk daripada perihal beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjelaskan apa itu ketaatan dan menjelaskan apa itu kemaksiatan. Menjelaskan apa itu ketaatan untuk dikerjakan dan menjelaskan apa itu kemaksiatan untuk dijauhi. Kemudian penulis mengatakan wa yalzamu bidzalik. Ini adalah sebuah keharusan. Wa yu'khadhu ala yadil mukhalif hatta yaslama almujtama'u minal halak. Orang yang ingkar harus ditindak agar masyarakat selamat dari kerusakan. Maksudnya, orang yang mengingkari atau orang yang melakukan kemungkaran harus ditindak agar masyarakat selamat dari kerusakannya yang dia buat tersebut. Amma idza tarakal amru, idza turikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, fa hadza sababun li halakil mujtama'i jami'an. As-salihu wat-talih. Adapun jika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka ini adalah penyebab rusaknya masyarakat secara keseluruhan, baik orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Nah, ini salah satu hal yang patut diperhatikan saat beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya sebagian orang-orang yang saleh kemudian berilmu membiarkan kemungkaran terjadi, maka pada saat itu yang ada adalah siksa yang merata yang mengenai orang salehnya ataupun orang yang tidak salehnya. Maka perlu diperhatikan, jangan sampai seseorang membiarkan dosa kemaksiatan terjadi di tengah manusia. فَالنَّاسُ إِذَا رَأَوْ مُنْكَرًا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِأَقَامٍ مِنْ عِنْدِهِ. Yang artinya, jika manusia melihat kemungkaran tapi mereka tidak mau mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab dari sisinya untuk mereka secara menyeluruh. Nah, di sini saya ingin menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahayanya jika ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu terjadi kehancuran. Dan terjadinya kehancuran tersebut dari dua sisi. Yang pertama yaitu maksiat yang telah nampak dan tidak diingkari, maka ini adalah penyebab bala dan musibah serta siksa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Yang kedua, apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar terjadi keburukan dari sisi kedua adalah bahwa berdiam diri tidak mengamar ma'ruf nahi munkar atau tidak mengingkari kemungkaran, maka ini dianggap sebuah maksiat yang berhak mendapatkan siksa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, penulis kitab Tafsir As-Sa'di. Maka sebagaimana hal ini menunjukkan bahwa bermudah-mudah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan siksa yang pedih. Jadi ini hal yang pertama, yaitu terjadinya kerusakan, kehancuran disebabkan dengan dua sebab. Yang pertama, maksiat dibiarkan nampak dan tidak diingkari, dan ini adalah penyebab siksa dan musibah. Yang kedua, diam, tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, ini dianggap maksiat tersendiri yang berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa akan terjadinya kehancuran yang merata apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah terjadinya keadaan fitnah, yaitu keadaan yang genting, keadaan yang banyak ketidakpastian, keadaan yang macam-macam. Hati-hatilah terhadap fitnah yang tidak menimpa, sekali-kali tidak menimpa orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus saja. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah sudah memberikan musibah, siksa, azab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa tersebut kepada orang yang melakukan kezaliman dan juga kepada orang-orang sekitarnya yang berdiam diri dari kezaliman yang dilakukan oleh orang ini. Imam Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan surat Al-Anfal ayat 25, beliau menyebutkan riwayat, yaitu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Amara Allahul mu'minina alla yuqirrul munkara baina adhhurihim fayummahumul adzab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak menetapkan kemungkaran yang ada di sekitar mereka, karena ia adalah penyebab tersebarnya siksa yang merata. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Adi ibn Umairah radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang umum dengan amalan sebagian orang-orang yang bermaksiat. Hatta yarawul munkara baina dhahranihim wa hum qadirun 'ala an yunkiruh, sampai mereka melihat sebuah kemungkaran di tengah-tengah mereka dan mereka sanggup untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Artinya ada kemungkaran kemudian dibiarkan, tidak ada penyuluhan untuk melakukan nahi mungkar, kemudian juga tidak ada nasihat untuk yang melakukan kemungkaran tersebut. Mereka mampu untuk mengerjakannya. Fa idza fa'alu dzalik azzaballahu al-khassah wal 'am. Kalau seandainya mereka melakukan hal itu, maka niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka siksa, baik yang khusus kepada orang yang bermaksiat dan yang umum kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini bahaya dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil-dalil yang lain coba perhatikan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inda bayanihi lima ashkara 'ala al-ba'd min qawlihi ta'ala 'alaykum anfusakum. Fa fihi wa innama sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna an-nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebuah hadis yang beliau jelaskan karena sebagian orang bingung menghadapinya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi alaikum anfusakum la yadhurrukum man idza tadaytum. Man dhalla idza tadaytum. Surah Al-Maidah ayat 105. Wahai orang beriman, hendaknya kalian jaga diri kalian saja. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia jika terjadi kemungkaran di tengah-tengah mereka, maka tidak diperbolehkan untuk dibiarkan kemungkaran tersebut, akan tetapi diberikan nasihat dengan bahasa yang baik dan santun. Jangan sampai dibiarkan, karena kalau seandainya dibiarkan, maka akan terjadi siksa yang merata yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat orang yang zalim lalu tidak ditangkap, lalu tidak dinasihati, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan siksa kepada mereka seluruhnya. Lihat ini kaum muslimin, akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang ada adalah siksa yang merata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna an yughayyiru wa la yughayyiruna illa yushiku an ya'ummahum Allahu bi iqab. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mengamalkan di tengah-tengah mereka sebuah maksiat. Tidaklah suatu kaum mengamalkan di tengah-tengah mereka sebuah maksiat, kemudian mereka sanggup untuk merubahnya dan mereka tidak merubahnya, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan siksa kepada mereka seluruhnya. Maka di zaman tersebarnya wabah COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, akan tersebar siksa Allah secara merata. Jangan biarkan musibah, jangan biarkan amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dikerjakan. Ada perkataan yang menarik dari perkataan Ibnu al-Arabi di dalam kitab beliau Aridatul Ahwazi. Wa hadzal fiqhu 'azim wa huwa anna adh-dhunuba ma minha ma yu'ajjilu Allahu 'uqubatahu. Dan ini adalah pemahaman yang agung, yaitu dosa-dosa di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala segerakan siksanya. Wa minha ma yumhilu biha ila al-akhir. Dan di antara siksa ada yang Allah Subhanahu wa taala yumhil, yaitu tangguhkan siksanya sampai ke kehidupan akhirat. Was-sukutu 'anil munkar tata'ajjalu 'uqubatuhu fid dunya. Dan sikap diam dari sebuah kemungkaran, maka siksanya disegerakan di dunia. Binaqsil amwal wal anfus was samarat wa rukubuz zil minaz zalama lil khalq. Yang artinya, dan diam dari kemungkaran menyegerakan siksa di dunia dengan siksa kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dicintai, dan juga rukubuz zul minaz zalamah lil khalq, yang artinya orang-orang yang kaum muslimin akhirnya mereka diberikan kehinaan kalau seandainya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jarir radhiyallahu an, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna la yughayyiruna illa ammahumullah ammahumullahu bi'aqab. Tidaklah suatu kaum ada yang melakukan maksiat di tengah-tengah mereka. Hum a'azzum, dan mereka ini lebih mulia dari mereka. Wa amna, dan lebih terjaga. La yughayyirun, tetapi mereka tidak menghilangkannya kemungkaran tersebut. Illa ammahumullahu bi'aqab, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada mereka dengan siksa seluruhnya. Dengan siksa seluruhnya. Ini disebutkan juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu an secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushkunna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lak." Dan demi jiwaku yang berada di tangan, sungguh kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, atau benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus atas kalian siksa dari Allah. Kemudian kalian berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal bin, kemudian ada hadis yang lain dari Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Anahlaku wa fina salihun?" Apakah kita akan binasa di tengah-tengah kita masih banyak orang saleh? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza kathural khabath." Iya, jika banyak terjadi khabath, yaitu perbuatan-perbuatan nista. Di dalam hadis, di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ibnu Mubarak, berkata Bilal bin Sa'ad, berkata Bilal bin Sa'ad rahimahullah seorang tabi'i, "Innal ma'asiyah idza khufiyat khafiyat lam tatur illa sahibuha wa idza u'linat falam tughayyir dharratul 'ammah." Sesungguhnya maksiat jika tersembunyi maka tidak ada akan membahayakan kecuali pelaku maksiat itu saja. Tetapi jika diperlihatkan, diumumkan, lalu tidak berubah, maka akan membahayakan orang banyak. Lalu tidak berubah maka akan membahayakan orang banyak. Nah, ini menunjukkan bahayanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu berarti tidak kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Rifqan TV dan juga kaum muslimin dimanapun berada, ini kira-kira yang bisa disampaikan dalam kajian kali ini. Dan kajian ini adalah disiarkan dari studio Rifqan TV karena di Masjid Imam Syafi'i yang biasa kita lakukan kajian untuk sementara ditutup dahulu dikarenakan mewaspadai tersebarnya virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 2019, sehingga kemudian kita memindahkannya di studio ini. Ya, karena di studio maka belum ada yang bisa kami lakukan dengan berinteraktif. Insyaallah ta'ala pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa berinteraktif. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.